Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsirul Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-Anfal, yang kali ini memasuki atau kita mulai dari ayat ke-50. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, andai engkau lihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat itu akan memukuli wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, rasakanlah adab Allah yang membakar. Tafsiran dari ayat ini, qala walau ta'ayana ayyuhar rasul halu qabdil malaikati arwahal kuffari wantiza'uha. Allah menyatakan, kalau seandainya bisa terlihat wahai Rasul bagaimana keadaan saat para malaikat menggenggam ruhnya orang kafir dan menariknya. Wahum yadribuna wujuhahum fi hali iqbalihim. Para malaikat itu akan memukuli wajah-wajah mereka saat mereka maju. وَيَضْرِبُونَ دُهُورَهُمْ فِي حَالِ فِرَارِهِمْ. Dan para malaikat itu akan memukuli punggung-punggung mereka saat mereka orang-orang kafir melarikan diri, menghindar. وَيَقُولُونَ لَهُمْ, kemudian para malaikat berkata kepada mereka, ذُوقُ الْعَذَابَ الْمُحْرِقُ, rasakan oleh kalian azab yang membakar. La ra'aita amran aziman, tentu kamu wahai Rasul akan melihat ini perkara yang sangat besar, perkara yang mengerikan, perkara yang menakutkan. Ternyata seperti itulah para malaikat ketika mencabut ruhnya orang-orang kafir, dipukuli wajah-wajah mereka dan dipukuli punggung-punggung mereka. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. Ayat ini walaupun sebab turunnya berhubungan dengan orang-orang kafir dalam perang Badar, akan tetapi secara hukum berlaku umum bagi seluruh orang-orang kafir tanpa terkecuali. Seperti ini kondisinya saat dicabut ruhnya oleh para malaikat. Jadi enggak ada sama sekali kasih sayang, enggak ada sama sekali rasa belas kasihan yang ditampakkan oleh para malaikat. Justru para malaikat menampakkan diri di hadapan mereka orang-orang kafir dalam keadaan benci kepada mereka. Buktinya dicabut nyawanya, dengan dipukuli wajah-wajahnya dan punggung-punggungnya. Ini seharusnya menjadi pelajaran. Tidak hanya bagi orang-orang kafir tentu saja, tetapi juga bagi kita sebagai kaum muslimin, agar jangan coba-coba melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan itu kita menjadi kafir. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid." Hukuman yang seperti itu karena apa yang telah kalian lakukan, kata Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi hamba-Nya. Tafsirannya, dzalikal jazaa'u allazi asabakum ayyuhal musyrikun fabisababi a'malikum as-sayyi'ati fi hayatikumud dunya. Balasan yang kalian terima, yang menimpa kalian wahai kaum musyrikin, masuk ke dalamnya orang-orang kafir, fabisababi a'malikum as-sayyi'ah, itu disebabkan oleh karena perbuatan-perbuatan kalian yang sangat jelek dalam kehidupan dunia. Jadi tidak serta-merta Allah menghinakan hambanya saat dicabut nyawanya, melainkan karena si hamba itu memang melakukan pelanggaran yang besar. Ya. Kalau mereka orang-orang kafir, tidak dalam keadaan kafir, tentu enggak diperlakukan seperti itu saat dicabut nyawanya. Mereka orang-orang kafir musyrikin, dicabut nyawanya dalam keadaan dipukuli wajah dan punggungnya, itu karena memang ulah mereka, karena perbuatan mereka, karena kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kejelekan itu terjadi disebabkan oleh karena kejelekan. Wala yadzlimullahu ahadan min khalqihi mithqala dzarratin. Dan Allah menjelaskan di ayat ini bahwa Allah itu tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya, walau seberat biji dzarrah. Bal huwal hakamul adlul ladzi la yajur. Bahkan dia Allah al-hakamu al-adlu, yang bijaksana, adil, tidak berbuat jahat. Tidak boleh ada seorang pun yang menyalahkan Allah ketika Allah mempersulit dan menyiksa seseorang saat dicabut apa nyawanya. Ya. Allah tidak berbuat jahat. Itu terjadi karena ada pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika seseorang yang melanggar aturan Allah selamat saat hidupnya, sejahtera saat hidupnya, maka tidak demikian saat dia mati, saat dia dicabut apa? Nyawanya. Kita tidak perlu iri melihat orang kafir yang hidup di dunianya betul-betul sejahtera, berkecukupan, gak pernah kekurangan dalam hal apapun. Itu sementara. Gak pernah merasakan kesulitan, itu sementara. Saat dia mati, saat dicabut nyawanya, diperlakukan seperti ini. Dipukuli wajah dan punggungnya. Dipersulit, dihinakan. Ya. Ayat yang ke-52. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Seperti halnya bala tentara Fir'aun dan orang-orang kafir sebelumnya, ketika mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah, Allah hukum mereka karena dosanya itu. Innallaha qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha berat siksanya. Ini menegaskan kepada kita bahwa enggak ada pengecualian dalam hal ini. Orang-orang kafir semuanya akan mendapatkan hukuman. Ya. Tafsirannya qala inna ma nazala bil musyrikin yauma idzin sunnatullah fi iqabit tughati min al umam as-sabiqati min amsali fir'auna was-sabiqina lahu. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum musyrikin di hari itu adalah merupakan sunnah Allah yang berlaku sebagai bentuk hukuman kepada orang-orang yang melampaui batas dari kalangan umat-umat terdahulu seperti Fir'aun dan bahkan yang sebelumnya. Tidak dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal hukumannya. Semua orang kafir dari setiap generasi akan mendapatkan hukuman yang sama. Ya. Bahkan sejak zaman sebelum Fir'aun, yang kafir kepada Allah diperlakukan sama seperti ini, mendapatkan hukuman siksa. Fir'aun pun demikian. Sampai pun kaum musyrikin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama akan dihinakan, akan dihukum. Ketika matinya akan dipukul wajah-wajahnya dan punggungnya oleh para malaikat. Indama kadzabu rusulallah wa jahadu ayatihi ayatahu fa innallaha anzala bihim iqabahu bisababi dzunubihim. Ketika mereka mendustakan para rasul Allah dan menentang ayat-ayatnya, maka sesungguhnya Allah akan timpakan kepada mereka siksanya oleh sebab dosa-dosanya itu. Apa yang dilakukan oleh orang kafir dari setiap generasi itu sama. Apa? Mendustakan para rasul, kemudian menentang ayat-ayat Allah. Karena apa yang mereka lakukan sama, maka hukumannya pun sama. Innallaha qawiyyun la yukhir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha kuat. Ya. Zat yang maha kuat. Syadidul iqab. Amat sangat berat siksanya. Liman asahu, bagi siapa yang bermaksiat kepadanya, walam yatub min dzambihi, dan belum bertaubat dari dosanya. Pelajarannya buat kita adalah berupayalah selalu untuk tidak melakukan pelanggaran dan dosa. Karena sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun dosa, maksiat, itu pasti akan ada perhitungannya. Ya. Pasti akan ada perhitungannya, Allah tidak akan membiarkannya. Jika kita ingin selamat dari hukuman Allah, maka jauhi segala pelanggaran, maksiat dan dosa. Ayat yang ke-53. Kata Allah, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim." Dan demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, merubah dengan cara menghilangkannya atau menguranginya. Ya. Allah itu tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka yang pada awalnya baik jadi jelek, yang pada awalnya soleh jadi tidak soleh, yang pada awalnya taat jadi bermaksiat. Wa annallaha sami'un alim, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, lagi maha mengetahui. Tafsirannya, dzalikal jazaa'u sayyi bi annallaha idza an'ama 'ala qaumin ni'matan lam yaslubha minhum hatta yughayyiru halahum at-thayyibata ila hal sayyi'atin. Balasan yang jelek bi annallaha idza an'ama 'ala qaumin ni'matan lam yaslubha minhum, yaitu berupa bahwa Allah ketika memberikan nikmat kepada suatu kaum, Allah tidak akan mencabutnya, hatta yughayyiru halahum, sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri yang pada awalnya baik menjadi jelek. Artinya balasan kejelekan itu karena kejelekan yang dilakukan. Kalau kita istiqomah tetap dalam keadaan baik, tentu Allah akan terus memberikan nikmat kepada kita dan balasan-balasan yang baik kepada kita. Tapi saat kita merubah keadaan kita sendiri, malah jadi jelek, menyimpang, melakukan kemaksiatan, maka Allah akan balas dengan kejelekan. Apa itu? Nikmat yang kita dapat bisa hilang atau berkurang. Ya. Allah tidak menzalimi siapapun. Allah tidak berbuat jahat kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Ada sesuatu yang dirasa merugikan seorang hamba, itu karena ada kesalahan pasti yang dilakukannya. Ya. Di sinilah pentingnya untuk kita terus introspeksi diri. Mungkin saja rasa nyaman yang kita rasakan kemudian berkurang, ini karena ada dosa yang kita lakukan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan kesempitan, seringnya kita melakukan, menyalahkan orang lain atau menyalahkan pekerjaan kita atau menyalahkan apapun itu di luar diri kita sendiri. Padahal seharusnya yang paling pertama harus kita salahkan adalah diri kita. Ini bisa jadi karena ada dosa yang kita lakukan. Ya. Ini usaha kok enggak maju-maju. Ini kok selalu ada rintangan, selalu ada halangan, ini kok tidak lancar. Mungkin karena kita berbuat kesalahan. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita selalu memperbaiki diri. Kalau kita berusaha memperbaiki diri, maka keadaan kita akan menjadi baik dan lingkungan kita pun sama akan menjadi apa? Baik. Ya. Qala wa annallaha sami'un li aqwali khalqihi 'alimun bi ahwalihim. Kemudian kata Allah di ayat ini, sesungguhnya Allah itu maha mendengar perkataan-perkataan makhluknya dan maha tahu keadaan-keadaan makhluknya. Fayujri 'alaihi maqtawahu ilmuhu wa masyiatuhu. Allah memberlakukan pada makhluknya apa yang sesuai dengan ilmunya dan kehendaknya. Maksudnya enggak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini melainkan sudah sesuai dengan ilmunya Allah dan kehendaknya Allah azza wajalla. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri kalau memang yang kita rasakan itu keburukan, ya. Karena keburukan sekali lagi tidak akan terjadi kecuali disebabkan oleh karena keburukan. Ya. Gak ada seorang pun di antara kita yang ingin kehilangan nikmat sekecil apapun itu. Ya. Kuncinya istiqomah. Jangan berpaling, jangan merubah keadaan diri yang awalnya baik menjadi apa? Jelek. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah mengenal sunnah, pertahankan. Jangan coba-coba meninggalkannya. Kalau kita sudah kenal sunnah, kemudian coba-coba meninggalkannya, ini akan Allah ganti nikmat yang kita rasakan itu dengan petaka dan berbagai macam kesulitan-kesulitan waliyallahubillah. Ya. Karena ingat Allah itu tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum kecuali kalau si kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Pada awalnya baik menjadi jelek. Ya. Ayat yang ke-54. Kada bi ali fir'aun walladziina min qablihim kadzdzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu dzalimin. Sebagaimana bala tentara Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum mereka kadzdzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya. Maka kami pun binasakan mereka oleh karena dosa-dosanya. Kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin. Dan masing-masing mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Bagaimana Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun saat itu? Ya. Menjadi raja yang ditakuti, memiliki segala-galanya dalam urusan dunia, nikmat yang luar biasa, ya kan? Fir'aun mempunyai kekuatan, kekuatan dalam fisik, kekuatan dalam harta, kekuatan dalam segala hal diberikan. Demikian juga orang-orang kafir sebelumnya. Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, Allah binasakan mereka. Bahkan Allah tenggelamkan bala tentaranya Fir'aun. Tafsirannya, sya'nu ha'ula'il kafirin fi dzalika kasya'ni ali Fir'aun alladziina kadzdzabu Musa. Keadaan orang-orang kafir dalam hal dihilangkan nikmat yang mereka rasakan, berubahnya kenikmatan yang mereka rasakan, itu sama persis seperti keadaan Fir'aun dulu. Sama persis seperti bala tentara Fir'aun yang mendukung Fir'aun dulu, yang mana mereka mendustakan Musa. Wasya'ni alladziina kadzdzabu rusulahum minal umamis sabiqah. Dan persis seperti orang-orang yang mendustakan para rasul, rasulnya dari kalangan umat-umat terdahulu. Fa ahlakahumullah bisababi dzunubihim, hingga Allah pun binasakan mereka oleh sebab dosa-dosanya. Wa aghraqa ala fir'aun fil bahr, Allah tenggelamkan bala tentara Fir'aun ke dasar lautan. Wa kullun minhum kana fa'ilan ma lam yakun lahu fi'luhu min takdibihim rusulallah wa juhudihim ayatihi wa isyrakihim fil ibadati ghairihi. Masing-masing dari mereka telah melakukan sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya, yaitu mendustakan para rasul dan menentang ayat-ayat Allah serta menyekutukan Allah dalam dengan cara beribadah kepada selainnya. Ya. Intinya seperti yang tadi dikemukakan, setiap perbuatan yang jelek akan ada balasan yang jelek. Besarnya balasan kejelekan yang diterima itu disesuaikan dengan seberapa besar kejelekan yang dilakukan. Semakin besar kejelekan yang dilakukan, maka akan semakin besar juga balasan kejelekannya. Ya. Mendustakan Rasul, menentang ayat-ayat Allah, ini kan kejelekan yang sangat besar sekali. Maka balasannya pun besar. Kejelekan yang besar. Yaitu dibinasakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Bahkan bala tentara Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam lautan. Selanjutnya ayat yang ke-55, Allah berfirman, Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Allah jelaskan di ayat ini, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang berjalan di muka bumi di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Disebut syarrud dawab oleh Allah. Kenapa? Fahum la yu'minun. Sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Bagaimanapun antum lihat secara fisik mereka bagus-bagus, ya, tetap saja mereka itu disebut apa? Syarrud dawab. Sejelek-jelek makhluk yang berjalan di muka bumi. Ya. Tafsirannya, Inna syarra ma dabba 'alal ardi indallah al-kuffar al-musirruna 'alal kufri. Kata Allah di ayat ini, sesungguhnya sejelek-jelek yang berjalan di muka bumi di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-musirruna 'alal kufri, yang mereka kekeh tetap eksis di atas kekafirannya. Fahum la yasduquna rasulullah, mereka tidak membenarkan rasul-rasul Allah. Wala yuqirruna bi wahdaniyatihi, mereka pun tidak mau mengakui keesaan Allah. Wala yattabi'una syar'ahu, dan juga mereka tidak mau mengikuti syariatnya. Enggak ada kebaikan dalam diri orang yang seperti ini keadaannya. Enggak percaya kepada Rasul, tidak mengakui keesaan Allah, dan tidak mau mengikuti syariatnya. Wajar kalau kemudian dicap sebagai syarrud dawab, yang paling jelek yang berjalan di muka bumi. Dan ini adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kita tidak perlu kagum dengan keadaan zahir mereka. Dan memang kalau kita hanya memperhatikan penampilan mereka, tentu akan membuat kita kagum. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka, maka postur-postur tubuh mereka itu, perawakan mereka itu, style mereka itu bisa membuat kamu takjub. Nah, menikah resep pisan. Jerangkung badag. Duh. Bersih. Luar biasa orang-orang kafir. Ha? Bisa membuat kalian takjub. Luar biasa. Ya. Tapi mereka syarrud dawab. Sejelek-jelek makhluk yang berjalan di muka bumi. Ini dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya itu. Wa yaqulu tasma biqaulihim. Kalau mereka bicara, kamu mendengarkan pembicaraan mereka dan merasa kagum. Coba sekarang, berapa banyak orang Islam yang begitu kagum dengan teori-teori yang ditawarkan oleh Barat, orang-orang kafir. Teori kafir dipakai dalam ekonomi, dalam politik, ya, dalam segala hal. Aneh kan orang-orang kafir menjadi kiblatnya kaum muslimin dalam teori-teori kehidupan. Ya. Ya seperti itu faktanya memang. Tapi mereka adalah syarrud dawab. Inna syarrud dawab indallah. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang berjalan di muka bumi di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak punya iman, enggak ada kebaikan. Ya. Kalau enggak ada iman, tidak bagus. Yang membedakan antara seorang dengan yang lainnya dalam hal keindahan, dalam hal kebagusan, dalam hal kepatutan adalah apa? Iman. Ya. Kalau sudah iman yang bicara, selesai. Ya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, kalau iman yang bicara, selesai, diterima. Enggak diakali ini dan itunya. Ya. Seperti saat Allah mengharamkan babi misalnya. Sudah selesai. Enggak kemudian dicari tahu kenapa sebab Allah mengharamkan babi. Oh, karena ada cacing pita. Gimana kalau seandainya cacing pitanya dihilangkan, apakah masih tetap haram atau tidak? Dan daging babi itu walau bagaimanapun enak juga dicicipi. Nah. Kenapa sampai seperti itu? Enggak ada iman. Ya. Kalau ada iman, Allah haramkan babi, selesai. Allah haramkan khamr, selesai. Allah haramkan zina, selesai. Gak mencari-cari tahu kenapa, apa sebabnya. Ya. Karena iman. Nah, orang-orang yang tidak memiliki iman adalah orang-orang kafir. Syarrud dawab. Sejelek-jelek makhluk yang berjalan di muka bumi. Wal'iyadu billah. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah iman. Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau iman kepada Allah, maka seseorang akan membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla, akan mengikuti syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ahadta minhum, tsumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun." Orang-orang kafir di antara mereka ada yang membuat perjanjian denganmu, tapi kemudian mereka melanggarnya. Fi kulli marratin, berulang kali. Seperti itu, bikin janji, dilanggar. Bikin janji lagi, dilanggar. Bikin janji lagi, dilanggar. Ada orang-orang kafir yang memang seperti ini keadaan. Wahum la yattaqun, kata Allah, mereka itu orang-orang kafir yang memang enggak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya min ulaikal asrar al-yahudu alladzina dakhulu ma'aka fil mu'ahada bi an la yuharibuka wa la yudhahiru 'alaika ahadan thumma yanquduna 'ahdahum al-marrata talul marrah wa hum la yakhafuna Allah. Kata Allah, di antara mereka makhluk yang paling jelek yang berjalan di muka bumi itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Alladzina dakhulu ma'aka fil mu'ahadat, di antaranya mereka orang-orang kafir yang terlibat perjanjian denganmu. Bi'alla yuharibuka, mereka berjanji tidak akan memerangimu. Mereka berjanji tidak akan melukai seorang pun, mengganggu seorang pun. Tapi kemudian mereka melanggar janjinya, al-marrata talul marrah, berulang kali, berkali-kali. Wahum la yakhafun Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Ayat yang ke-57. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Kata Allah, jika kamu berjumpa atau menjumpai mereka dalam peperangan, maka syarrid bihim man khalfahum, pecah belah, kacaukan, cerai-beraikan orang-orang yang ada di belakang mereka. La'allahum yadzakkarun, agar mereka mengingatnya, agar mereka sadar. Tafsirannya, fa'in wajah tahaula inna qidina lil ruhudi wal mawathik fil ma'arakah. Kata Allah, kalau kamu bertemu berhadapan dengan mereka, anna qidina lil ruhud, orang-orang yang melanggar janji, wal mawathiq, dan yang melanggar kesepakatan, fil ma'rakah, di pertempuran, di medan perang, fa'anzil bihim minal adab, maka timpakan kepada mereka serangan, ma yudkhilur ru'ba fi qulubil akharin, yang bisa membuat ada rasa takut dalam hati yang lainnya. Waisyatid jumu'ahum, dan cerai-beraikan kesatuan mereka. La'allahum yadzakkarun, harapannya agar mereka ingat akan hal ini. Fala yajtari'una 'ala mithlil ladzi aqdama 'alaihi as-sabiqun, sehingga mereka tidak berani melakukan sesuatu yang telah diperbuat oleh para pendahulunya. Jadi kadang-kadang kita perlu membuat efek jera, ya. Orang-orang kafir emang kebiasaan mereka berjanji kemudian melanggar. Mereka berjanji nggak akan memerangi kaum muslimin, tapi di tengah perjalanan mereka melanggar janji. Yang seperti ini kata Allah, kalau kamu ketemu di medan perang, maka serang mereka, habisi mereka. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi yang lainnya, bagi orang-orang kafir yang sedang ada ikatan apa? Perjanjian, agar tidak coba-coba melanggar apa? Janji. Ini pelajaran tentang apa? Efek jera. Kadang-kadang yang melakukan pelanggaran ya harus dikasih hukuman. Supaya apa? Ada efek jera, pelajaran bagi yang lainnya, supaya yang lainnya melihat, oh ada hukuman. Kalau enggak dikasih hukuman, ya, kalau enggak ada efek jera, maka bisa saja diikuti oleh yang lainnya. Ya. Nah, ini maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu berhadapan dengan mereka, orang-orang kafir yang suka melanggar perjanjian di medan perang, serang mereka. Habisi mereka. Ya. Supaya mereka ingat, supaya selebihnya orang-orang kafir yang lainnya tidak melakukan hal yang sama, melanggar apa? Perjanjian. Kemudian ayat yang ke-58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa anbid ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Jika kamu takut, wahai Rasul, kepada suatu kaum yang khianat, yang mengkhianati janji atau ingkar janji, fa'anbid ilaihim ala sawa, maka kembalikan janji itu kepada mereka secara jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mengkhianati apa? Janji. Ya. Artinya kalau ada yang mengkhianati perjanjian, maka serahkan perjanjian itu kepada mereka. Artinya batalkan perjanjian tersebut. Ya. Kalau orang kafir sudah khianat, ya berarti harus dibalas lagi dengan pengkhianatan yang sama. Mereka melanggar janji, ya sudah. Kita kaum muslimin pun langgar ya, janji dengan mereka. Karena mereka yang mulai. Nah. Tafsirannya wa in khifta ayyuhar rasul min qaumin khiyanatan zaharat bawadiruha fa'alqi ilaihim ahdahum. Kalau kamu takut, kata Allah Azza wa Jalla di ayat ini, wahai Rasul, dari suatu kaum yang khianat, zaharat bawadiruha, yang sudah nampak gejala-gejalanya, fa'alqi ilaihim ahdahum, maka kembalikan kepada mereka janji mereka. Artinya tolak, langgar perjanjian mereka itu. Jangan dianggap. Karena sudah ada apa? Gejala-gejalanya. Kayakuna at-tarfani mustawiyaini fil ilmi bi an la ahda ba'dal yaum, agar dua kelompok yang saling mengikat janji itu ya, orang kafir dengan muslim misalnya, mustawiyaini fil ilmi, sama-sama tahu bi an la ahda ba'dal yaum, bahwa setelah adanya pengkhianatan itu tidak ada lagi perjanjian. Ya, karena sudah dikhianati, ya kan? Apa gunanya seseorang berpegang teguh tetap kepada perjanjian kalau pihak yang lainnya melakukan apa? Pengkhianatan. Kalau perjanjian itu sudah dikhianati, ya selesai berarti. Gitu. Maka Allah perintahkan kepada kaum muslimin, kalau misalnya orang-orang kafir itu mulai menampakkan tanda-tanda akan melanggar apa? Janjinya, maka batalkan perjanjian dengan mereka. Ya, alqi ilaihim ahdahum. Supaya dua kelompok yang saling mengikat janji itu sama-sama tahu, mustawiyaini fil ilmi, sama-sama tahu bahwa sejak terjadinya pengkhianatan, la ahda, tidak ada lagi apa? Perjanjian. Ya. Innallaha la yuhibbul kha'inin fi 'uhudihim, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang mengkhianati janji-janjinya. An-naqidhina lil ahdi wal mitsaq, yang melanggar janji dan kesepakatan. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alamissalam.